Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Selanjutnya kita sebutkan yakni ucapan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah. Qala al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ابن خلف البربهائي رحمه الله في كتابه شرح السنة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه dan berkata Umar بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhur. Tidak ada udhur bagi seorang pun yang ia ada dalam kesesatan, namun ia mengira hal itu adalah petunjuk. Demikian juga tidak ada udzur bagi seseorang yang meninggalkan petunjuk karena ia mengira hal tersebut adalah kesesatan. Dikarenakan segala perkara telah dijelaskan dan telah tetap hujjah sehingga terputuslah segala udzur. Ucapan ini disebutkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra, dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra. Hanya saja sanadnya terputus sehingga ada kelemahan padanya. Namun disebutkan dalam As-Sunnah karya Al-Marwazi ucapan dari Umar Ibn Abdul Aziz. Umar Ibn Abdul Aziz yang mengatakan la udhra li ahadin ba'da sunnah fi dhalalah rakibahu yahsibu annaha huda. Tidak ada uzur bagi seorang setelah adanya sunnah dengan ia berada dalam kesesatan, namun ia mengira itu adalah petunjuk. Ini ucapan yang semakna dengannya. Baik, sehingga dari sisi makna ini sahih. Dan dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ucapan ini, kata beliau setelah menyebutkan ucapan Umar di atas, kata beliau, hadza kalamun azim, ini adalah sebuah ucapan yang agung. Kharaja min rajulin azim, yang keluar dari seorang yang juga agung kedudukannya. Dzalikum ar-rajul huwa al-khalifah ats-tsani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu adalah khalifah kaum muslimin yang kedua, yakni Umar ibn Abdul ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadza yastalzimu anna man rakiba dhalalatan hasibaha huda aw taraka huda hasibahu dhalalah fa innahu la udhra lahu indallah. Dari ucapan ini terkandung konsekuensi bahwasanya siapa saja yang ia ada dalam kesesatan, namun ia mengira itu adalah petunjuk, atau sebaliknya, ia meninggalkan petunjuk karena ia mengira itu adalah kesesatan, yang demikian tidak ada uzur baginya, tidak ada alasan baginya di sisi Allah nanti ketika berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Taib. Li'annahu la yaf'alu dhalika illa man qassara fil bahthi 'anil haqqi fil kitabi wasunnah. Mengapa disebutkan tidak ada uzur? Tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang berada dalam kesesatan karena ia mengira itulah petunjuk, atau ketika orang-orang meninggalkan petunjuk karena mengira itu adalah perkara yang sesat. Yang demikian tidak ada uzur bagi mereka. Baik. Dikarenakan tidaklah mereka melakukan yang demikian kecuali dikarenakan mereka meremehkan dalam mencari kebenaran dari Alkitab wasunnah. Ini berlaku bagi orang-orang yang memang meremehkan, tidak mau mencari yang mana yang benar, tidak mau mencari al-haq kebenaran, yang mana al-haq kebenaran itu ada dalam Alkitab wasunnah. Ada, padahal ada para ulama tempat ia bertanya, ada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan, tapi ia tidak mau kembali kepadanya. Ia meremehkan, sehingga ia pun ada dalam kesesatan, ia menyangka itu adalah petunjuk. Atau ia meninggalkan petunjuk, ia menyangka itu adalah kesesatan. Yang demikian keadaannya, falidzalika la uzra lahu, tidak ada uzur lagi baginya. Karena itu terkait dengan kesalahan dia sendiri, sikap dia sendiri yang bermudah-mudahan meremehkan, tidak mau berusaha mencari kebenaran, yang kebenaran itu ada pada Alkitab wasunnah. Walihada qal, oleh karena itu Umar mengatakan, faqad buniyatil umur, buyyinatil umur, dikarenakan segala perkara itu telah dijelaskan, ay wudihat min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min amali sahabah radhiyallahu anhum wa sabatatil hujjah 'alan nas. Yani maknanya telah dijelaskan segala perkara, ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, segala perkara telah dijelaskan dalam sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Juga telah dijelaskan dari amalan para sahabat. Maka tinggal kembali, tinggal mencari kebenaran itu pada sumbernya, Alkitab wa sunnah, dan bagaimana para sahabat mengamalkan, memahami Alkitab wa sunnah tadi. Dan segalanya sudah dijelaskan. Sehingga tidak ada lagi uzur apabila seorang kemudian ia berada dalam kesesatan atau ia meninggalkan petunjuk dikarenakan memang ia yang bermudah-mudahan, meremehkan, tidak mau berusaha untuk mencari al-haq tadi. Wasabatatil hujjah alan nas, demikian juga telah tetap hujjah bagi manusia. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi bagi umat manusia hujjah setelah diutusnya para rasul. Artinya dengan diutusnya para rasul ini juga terputus segala uzur, terputus segala hujjah dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan para rasul telah diutus, yang mana mereka yang membawa kebenaran, mereka yang membawa penjelasan. Tinggal kembali kepada mereka. Apabila kemudian Anda tersesat, Anda berada dalam kesesatan, maka itu salah Anda sendiri karena tidak mau mengikuti petunjuk, tidak mau mengikuti penjelasan yang dibawa oleh para rasul tadi. Fangqata'al uzur, sehingga terputuslah uzur. Fala uzra liman ibtada'a fid din, sehingga tidak ada uzur lagi bagi orang-orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama, membuat kebid'ahan dalam agama. Aw dhalla, atau orang-orang yang sesat. Wa jahila ahkaman ba'da an bayyanaha Allah, atau ia jahil, tidak mengetahui hukum-hukum setelah diterangkan oleh Allah. Wa awdahaha ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga telah dijelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima awhahu ilaihi min kitabin wa sunnah, dengan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau dari kitab dan sunnah. Baik. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari, wa dhalika anna sunnah wal jama'ah qad ahkama amra ad-din kulli wa tabayyana lin-nas fa'ala an-nas al-ittiba'. Dengan demikian dikarenakan sunnah dan al-jama'ah, as-sunnah dan al-jama'ah, keduanya telah menetapkan hukum dalam perkara agama seluruhnya dan telah jelas bagi manusia, maka tidak ada lain bagi manusia, yakni kewajiban bagi mereka, selain al-ittiba', mengikuti. Tinggal ikut saja, tidak usah mikir-mikir, memikirkan perkara-perkara apa yang baru. Tidak usah repot-repot, tinggal mengikuti saja. Paling yang dilakukan adalah mencari apa yang sudah dijelaskan tadi, apa yang sudah dituntunkan tadi dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan bagaimana memahaminya, ini juga sudah ada, tinggal mengikuti bagaimana para sahabat memahaminya, bagaimana para sahabat mengamalkannya, bagaimana para sahabat, para salaf mempraktekannya. Fa'alan nasi al-ittiba', sehingga wajib untuk mengikuti karena sudah dijelaskan seluruhnya. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah beliau menjelaskan, aqul, saya katakan, aqidatu ahli sunnah wal jamaah bayyinah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah itu jelas. Fi mafadiriha, pada sumber-sumbernya. Jelas. Ada sumbernya, jelas. Bukan sesuatu yang ada di angan-angan, ada di perasaan-perasaan, di akal-akal. Tapi sudah jelas. Ada dalam Alkitab, ada dalam sunnah yang sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Ada bagaimana pemahaman para sahabat, bagaimana penjelasan mereka, bagaimana pengamalan mereka, juga sudah tertulis dalam kitab-kitab asar. Sudah jelas. Jelas. Baik. Demikian juga dari sumber-sumbernya. Wa murtabatun bisunnah wa ahliha. Demikian juga terikat dengan sunnah dan para pengikutnya. Faman yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu litilqal mafadir. Maka barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan beri dia taufik kepada sumber-sumber tadi. Wa yuyassir lahu suhbata hamalati hadhil aqidah. Wa aqsudu bihi hamalata madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan mudahkan untuknya untuk berteman, bersahabat, bergaul dengan para pembawa akidah ini. Yang saya maksud dengannya adalah pembawa mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sehingga apa yang sekarang kita berada di atasnya, yaitu dengan usaha kita berpegang teguh dengan Al-Quran, Al-Kitab, was-sunnah, yang keduanya merupakan sumber dari agama ini. Demikian juga usaha kita untuk meniti, mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami, dalam mengamalkan, mempraktekkan, mengaplikasikan Al-Kitab wa Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Itu perkara yang patut disyukuri. Karena itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Menunjukkan Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Demikian juga patut kita syukuri ketika kita berteman, bergaul sehari-hari dengan para ahlus sunnah. Orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah. Orang-orang yang juga berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Itu merupakan perkara yang patut kita syukuri. Karena merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan itu adalah sebagian tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tinggal bagaimana kita mensyukuri. Baik. Kenikmatan tersebut. Taufik yang telah Allah berikan. Allah bimbingkan kepada kita. Wa man aradallahu bihi syarran, fa'innahu sayuyassiru lima khuliqalah. Sebaliknya bagi siapa yang Allah inginkan kejelekan baginya, maka Allah akan mudahkan untuknya untuk apa-apa yang ia diciptakan baginya. Faman nasha'a ala aidi ahli sufiyyah wa tasawuf hasiba anna dhalika huwal huda fadalla wa adhal. Maka barang siapa tumbuh di tangan para ahli sufiyyah dan tasawuf, maka ia akan mengira itulah petunjuk. Ia mengira itulah kebenaran, itulah al-haq. Maka ia pun sesat, dan ia pun juga akan menyesatkan orang lain. Karena tentu ia akan juga mendakwahkan kepada orang lain terhadap apa-apa yang telah ia yakini dari akidah-akidah sufiyah dan tasawuf tadi. Wa man nasha'a 'ala aidi ashhabil aqidah al-jahmiyah wa 'asha 'alayha وصاحب أهلها وصاحب أهلها حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل. Maka barang siapa yang tumbuh di tangan para pemilik akidah Jahmiyah, ia hidup di atasnya, ia bersahabat berteman dengan orang-orang para pengikutnya, maka ia akan mengira itulah sunnah, sehingga ia pun sesat dan menyesatkan. Akidah Jahmiyah, akidah yang sesat, yakni akidah yang mengingkari, menafikan seluruh baik nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga akidah mereka adalah akidah Jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak, sehingga mereka seperti bulu yang ditiup oleh angin. Baik, kemana angin bertiup maka ia akan bergerak, tidak memiliki kehendak. Seperti itulah hamba. Baik, yang kemudian mereka berdalih dengannya atas segala perbuatan kemaksiatan mereka. Ini sudah Allah takdirkan bagi saya, katanya. Seolah-olah dia tidak memiliki kehendak atas apa yang ia perbuat tadi. Ini akidahnya Jahmiyah. Maka barang siapa yang hidup di atasnya, berteman, bergaul dengan para pemilik akidah tadi, maka ia akan mengira itulah petunjuk, sehingga ia pun sesat dan menyesatkan. Wa man nasha'a 'ala aydi ashabil aqidah ashabil fikr al-i'tizali hasiba anna dhalika huwa sunnah fa dhalla wa adhal. Demikian juga barang siapa yang tumbuh di tangan para pemilik pemikiran i'tizal, mu'tazilah, yang mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah meskipun mereka menetapkan nama-nama bagi Allah. Ini juga penyimpangan, kesesatan. Dikarenakan nama-nama Allah itu terkandung padanya sifat-sifat Allah. Demikian juga yang ada pada mereka adanya pemahaman takfir meskipun berbeda dengan takfirnya Khawarij. Mereka mengatakan murtakibul kabair, pelaku dosa besar, itu ada pada manzilah bainal manzilatain, ada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, yakni tidak dihukumi kafir, tidak juga dihukumi muslim. Ini ketika di dunia. Namun mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ini juga menyelisih akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengatakan murtakibul kabair itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, dan tidak dikafirkan. Apabila Allah kehendaki maka ia akan diazab oleh Allah sesuai dengan dosanya, tapi jika Allah menghendaki ia akan diampuni. Kalaupun ia diazab, ia tidak akan kekal di neraka. Demikian juga wa man nasha'a 'ala aidi ashabil aqidah al-syariah hasiba anna tilka hiya sunnah fa dhalla wa adhal. Barang siapa ia tumbuh di tangan para pemilik akidah Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat bagi Allah, menolaki sebagian yang lain. Ini Asy'ariyah. Mereka menetapkan sebagian sifat yang menurut mereka sesuai dengan akal. Yaitu mereka menggunakan akal dalam beragama. Maka ini juga terlebih dalam masalah akidah, maka ini juga menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana tadi akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah dan akidah Asy'ariyah. Ini semua menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah al-asma wa sifat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa-apa yang memang telah sabit dari Al-Qur'an yang Allah beritakan sendiri dirinya tentang dirinya, yakni Allah memiliki sifat-sifat demikian, Allah memiliki nama-nama demikian. Demikian juga dari sunnah Rasulullah menjelaskan Allah memiliki sifat-sifat demikian, Allah memiliki nama-nama demikian dan demikian. Maka Allah sunnah menetapkan semua itu. Wa man nasha'a على أيدي أهل الرفض والتشيع والشتامين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقصين لهم حسب أن هذا هو الحق فضل وأضل. Demikian juga barang siapa tumbuh di tangan para orang-orang rafidah, orang-orang pemilik paham tasyayyu', pencela para sahabat Nabi yang suka merendahkan mereka, ia juga akan menyangka bahwasanya itulah sunnah, itulah al-haq, maka ia pun sesat dan menyesatkan. Wa man nasha'a 'ala aidil khawarij at-takfiriyyin hasiba anna dzalika huwal haq fa dhalla wa adhal. Demikian juga barang siapa tumbuh di tengah-tengah orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, mereka pun akan mengira itulah al-haq, maka ia pun sesat dan menyesatkan. Lakin ahlu hadhil ahwa la budda an yajidu sughurat fi aqidatihim tubayyin lahum khilal al-manhaj alladhi hum alayhi fil i'tiqad. Akan tapi para pemilik, orang-orang, para ahlul bid'ah tadi, para ahlul ahwa tadi yang disebutkan, pasti mereka akan mendapati adanya celah dalam akidah mereka yang akan menjelaskan kepada mereka aib-aib, kekurangan-kekurangan yang ada pada akidah yang mereka ada di atasnya tadi. Demikian juga wahakadha ashabul irja, pemilik paham murjiah, wahakadha ashabul da'awat al-mu'asirah, demikian juga para pemilik dakwah-dakwah masa ini, allati ta'tani bil fadail wa tastahina bil aqaid, yang mereka lebih memperhatikan masalah terkait dengan fadail, fadilah-fadilah amalan tertentu, dan mereka meremehkan dalam masalah akidah. Padahal akidah ini seharusnya perkara yang paling utama, yang paling menjadi perhatian bagi setiap muslim, setiap mukmin, dikarenakan di atasnya lah agama itu dibangun. Apabila rusak akidahnya, maka rusak pula agamanya. Hatta yahsiban nas annahum ala haq, sampai orang-orang pun mengira mereka itu di atas hak. Lima yarawna minat tamassuk al-zahir alaihim, dikarenakan orang-orang melihat secara zahir mereka orang-orang yang berpegang dengan sunnah, tampilannya memakai jubah, memakai gamis, melihara jenggot, bercadar, akan tapi mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak memperhatikan, meremehkan masalah akidah, lebih mengutamakan masalah fadhail amal, sampai ada kitab mereka yang namanya Fadhailul Amal. Baik. Orang-orang melihat, masya Allah, orang-orang yang menghidupkan sunnah, padahal ketika terkait dengan akidah, keyakinan mereka rusak. Ada di antara mereka yang tawaf di kuburan, yang berdoa di kuburan, dan seterusnya, dikarenakan kurangnya perhatian mereka terhadap masalah akidah. Baik. Wa hum ma'a dzalika qad zahadu fi aslil aqidah. Bersamaan dengan itu, mereka adalah orang-orang yang merasa tidak butuh dengan pokok akidah. Wa zahadu fihi, bahkan mereka melakukan tazhid, mengompori orang lain, menggembosi orang lain ketika mau belajar akidah. Udah enggak usah belajar sama mereka itu, bahas tauhid, syirik, bid'ah, sunnah, bikin panas saja, bikin perpecahan saja. Baik. Dan yang seperti itu, dan yang semisalnya, wa huwa tauhid, tauhidul uluhiyah, yakni masalah akidah seperti tauhid dan tauhid uluhiyah. Wastahanu bima yaqdahu fihi wa yanqusu. Demikian juga mereka meremehkan perkara-perkara yang bisa merusak dan mengurangi kemurnian tauhid tadi. ini diantara kelompok-kelompok yang menyimpang. Baik. Wal muhim anna man yuridun najah fa'alaihi bikitabillah. Al muhim, siapa saja yang menginginkan keselamatan maka wajib baginya untuk mengikuti kitabullah Al-Qur'an. Tsumma bi kutubis sunnah al-ma'rufah. Kemudian ia kembali kepada kitab-kitab sunnah yang sudah ma'ruf. Wahya sahih Al-Bukhari, seperti sahih Bukhari, wa sahih Muslim, sahih Muslim, wa sunan al-arba', kitab sunan yang empat, wa musnad al-imam Ahmad, musnad imam Ahmad, wa ma yatba'u dhalika min kutubil hadis, dan yang selainnya dari kitab-kitab hadis. Wa ma yajma'u athar as-salaf, demikian juga ia kembali kepada kitab-kitab yang mengumpulkan asar-asar salaf, riwayat-riwayat dari salaf. Kamusannaf Ibn Abi Syaibah, seperti kitab Musannaf karya Ibn Abi Syaibah. Wa Musannaf Abdurrazzaq, Musannaf Abdurrazzaq. Wa Musannaf Sa'id bin Mansur. Wa Kutubil Aqaid, demikian juga ia kembali kepada kitab-kitab akidah. Katauhid Ibn Khuzaimah, kitab Tauhid karya Ibn Khuzaimah. Waraddi alal Jahmiyah, kitab Ar-Radd alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, dari Imam Ahmad, karya Imam Ahmad. Wa kitab sunnah li Abdullah bin Ahmad, juga kitab sunnah karya Abdullah bin Ahmad, putra Imam Ahmad. Waraddu ala al-Jahmiyah, demikian juga kitab bantahan terhadap Jahmiyah, lil Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, karya al-Imam ad-Darimi. Wa syarhi usul i'tiqad al-sunnah lil-Lalikai. Wa kitab al-Ibanah al-Kubra li Ibn Battah. Wa kutubi Syekhul Islam, demikian juga kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Ibn Al-Qayyim wa Muhammad bin Abdul Wahhab wa ghair zalika minal kutub, dan kitab-kitab yang lain. Hadhihi hiyal kutub allati tubayyinul haq, ini diantara kitab-kitab yang akan menjelaskan kepada kita al-haq, kebenaran. Ini diantara rujukan kaum muslimin yang selayaknya mereka jadikan rujukan dalam masalah akidah mereka secara khusus dan masalah agama mereka secara umum. Wa iyyaka an tanzaliqa ma'al hizbiyyin, dan hati-hati juga jangan sampai Anda tergelincir kemudian Anda bersama kaum hizbiyyin. Fata'khudhu kutubahum wa tasluka tariqahum, fata'khudhu kutubahum wa tasluka tariqahum ad-dayyiq, sehingga engkau pun membaca kitab-kitab mereka, engkau menempuh jalan mereka yang sempit. Wa tamshi 'ala manhajihim al-mu'awwaj, engkau kemudian berjalan di atas manhaj mereka yang bengkok. Ihzar ya akhil muslim, waspadalah wahai saudaraku muslim, an ta'khudha kutuba haula, jangan sampai engkau mengambil kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab mereka atau mengikuti kajian-kajian mereka, menghadiri majelis-majelis mereka, mendengarkan kajian mereka walaupun hanya sekejap, walaupun hanya sebentar, penasaran seperti apa sih mereka itu. Katanya mereka itu ditahzir, sudah diperingatkan, tapi memangnya seperti apa? Akhirnya coba dengar sendiri. Wallahu musta'an. Padahal telah diperingatkan oleh salaf dari yang demikian. Bahkan wajib bagi kita untuk memboikot mereka, tidak mendengar ucapan mereka, tidak mendengar, tidak mengikuti kajian-kajian mereka, menghadiri majelis mereka, membaca kitab-kitab mereka. Khawatir kita akan terbawa oleh syubhat yang ada pada mereka. fa inna haqqaha makhlutun bil batil. Karena apa? Meskipun ada di antara apa yang mereka sampaikan, baik dalam kitab-kitab mereka, dalam ucapan-ucapan mereka, ada padanya kebenaran, fa inna haqqaha makhlutun bil batil, tapi sudah tercampur dengan kebatilan. Sudah tercampur dengan kebatilan. Wa sunnatuha masyubatun bil bid'ah. Demikian juga sunnahnya ini sudah terkontaminasi dengan kebid'ahan. Karena barangkali kemudian kita mengira setelah membaca kitab-kitab mereka, mendengar ucapan-ucapan mereka, kita pun mengira itu yang benar. Itulah sunnah, itulah hak. Padahal sudah mereka campuri tadi dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, kebatilan-kebatilan, kebid'ahan-kebid'ahan mereka tanpa kita sadari. Bahkan salaf sangat tegas dalam masalah ini. Di antaranya seperti disebutkan Muhammad bin Sirin atau Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, mereka tidak mau bahkan walaupun hanya mendengar satu ayat yang dibacakan oleh para ahlul bid'ah, padahal mereka adalah para imam, orang-orang yang berilmu, tapi mereka takut, khawatir untuk kemudian terpengaruh dengan penyimpangan yang ada pada ahlul bid'ah tadi. Maka bagaimana dengan kita? Selayaknya untuk kita lebih merasa khawatir dan takut terhadap keselamatan diri-diri kita. Fa idza aradta al-mashrab as-safi allazi la kidra fi, apabila engkau menginginkan sumber yang jernih yang tidak ada kotoran padanya, fa alaika bi kitabillah wa bi kitabis sunnah wa bi kitabil athar, maka wajib bagimu untuk mengambil hanya dari kitabullah, kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab asar. Wasluk tariqata ahlil asar, dan tempuhlah jalannya para ahlul asar. Allazina ya'khudhuna al-ilma bisanad anashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengambil ilmu itu dengan sanad sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyhin, yang para sahabat tadi juga mengambil dari nabi. Ini ilmu. Ilmu itu harus ada sanadnya. Tidak boleh ilmu itu dibuat-buat sendiri. Syariat, amalan itu dibuat-buat sendiri. Amalan, ibadah dibuat-buat sendiri. Dengan perasaan, dengan anggapan baik, dan seterusnya. Dengan akal, pemikiran, dengan mimpi. Tidak boleh. Tapi semua itu harus ada sanadnya. Harus ada rantainya yang menyampaikan kepada para sahabat yang mereka mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma qaluhu fa innahu la yukhaliful haqq alladzi hum alaihi. Dan apa-apa yang mereka katakan tidaklah menyelisih al-haq yang mereka ada di atasnya. Wa min huna ta'lam anna qaulal mu'allif, dari sini engkau mengetahui bahwasanya ucapan mu'allif, wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amruddin kullihi wa tubayyinu al-haq wa tabayyana al-haq lin-nas fa'ala an-nasi al-ittiba' wa tarkil bid'ah wa tarkil ibtida'. Dan yang demikian dikarenakan as-sunnah dan al-jamaah telah menetapkan hukum dalam perkara agama seluruhnya dan telah jelas kebenaran bagi seluruh manusia, maka tidak ada lain bagi umat manusia melainkan hanya mengikuti saja dan meninggalkan mengada-ada dalam perkara agama. Annahu kalamun fi mahallih, ia adalah ucapan pada tempatnya. Wa yulzimuka aidan tarka kutubi ahlil bid'ah in aradta an-najah li nafsik, dan juga melazimkan bagimu juga untuk meninggalkan seluruh kitab-kitab ahlul bid'ah apabila engkau menginginkan keselamatan untuk dirimu. وفقني الله وإياك إلى الأخذ بالحق ونبذ كل باطل وبالله التوفيق. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada Anda agar bisa mengambil, menerima, berpegang dengan al-haq dan membuang segala macam bentuk kebatilan. Wabillahi taufik, dan taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita kali ini. Adapun yang setelahnya kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.